بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasan sebelumnya tentang imalah al-fathu wal-imalatu fathah dan imalah. Kemarin sudah disampaikan tentang imalah tersebut, yakni perubahan suara dari fathah menuju kasrah ataupun dari alif menuju ya. Dan juga sudah disebutkan dibahas sebelumnya tentang sebab-sebab imalah pada fathah menuju ke kasrah. Dan sekarang insyaallah yang berikutnya yakni tentang imalah alif mengarah atau menuju pada huruf ya. Itu sebab-sebabnya. Kenapa alif itu imalah pada huruf ya? Awalan yang pertama kemana sudah ya? Imalatul fathi nahwal kasrati. Kemudian yang sekarang, sanian yang kedua, imalatul alifi nahwal ya'i. Imalah alif pada huruf ya, mengarah atau menuju pada huruf ya. Qulna, kita katakan telah kita katakan innal alifa sa'itun tawilun, bahwasanya alif itu adalah suara panjang, bunyi panjang. Alif sebagai bunyi panjang dari fathah yang sebelumnya dibaca panjang seperti itu. Wahia tumalu nahwa sa'itin tawilan akhara, dan dia alif tersebut dicondongkan atau diarahkan atau imalah pada suara panjang yang lain, pada bunyi panjang yang lainnya. Huwa al-ya'u, yakni huruf ya atau bunyi ya. Ini alif imalah pada suara panjang yang lain, yakni ya. Wadzalika lil asbabil atiyati. Hal itu terjadi karena sebab-sebab berikut ini. Awalan yang pertama, sebab yang pertama, an takunal alifu mutaqarrifatan. Alif itu berada pada akhir kata. Mutaqarrifah yaitu akhir kata. Alif berada pada akhir kata. Wa ayyakuna asluha ya'un, dan atau ya'an, wa ayyakuna asluha ya'an, dan asli asal dari alif tersebut adalah huruf ya. Ini sebab yang pertama, alif berada di akhir kata dan asal dari alif itu adalah huruf ya. Mitlu, sebagai contoh, al-huda wal-fata. Di sini pada isim ini, pada kedua isim ini, huruf alif berada di akhir kata. Alif yang ditulis dalam bentuk ya, itu alif berada di akhir kata. Kemudian apa? Nanti dijelaskan alif itu aslinya adalah huruf ya. Sehingga disebutkan di sini, tumalu hadhil alifu nahwal ya'i. Alif ini diimalahkan pada huruf ya. Alif ini menjadi imalah pada huruf ya. Li'annaha waqa'at mutadarrifatan. Karena alif itu terletak di akhir kata. Wa asluha al-ya'u, dan asli dari alif tersebut adalah huruf ya. Bagaimana mengetahuinya bahwa asli dari alif tersebut adalah huruf ya? dijelaskan di sini al-huda masdarun masdarun min hada yahdi. Al-huda ini adalah masdar dari fi'il hada yahdi. Nah, di situ tampak pada bentuk mudhari' yahdi, huruf akhir dari fi'il ini adalah huruf ya. Itu menunjukkan huruf aslinya. Ya, kemudian pada bentuk masdar ya itu diubah, diganti menjadi alif. Sehingga menjadi al-huda. Jadi aslinya adalah ya al-hudayun, tapi kemudian ya-nya diubah menjadi alif, menjadi al-huda. Ini. Kemudian pada al-fata, wal-fata jam'uhu fityatun wa fityanun. Adapun al-fata, untuk mengetahui huruf asli dari alif yang di akhir tersebut, ini pada bentuk jamaknya. Karena al-fata tidak memiliki fi'il, maka dia mengetahuinya pada bentuk jamak. Disebutkan di sini al-fata jam'uhu fityatun wa fityanun. Al-fata bentuk jamaknya adalah fityatun dan fityanun. Ada dua bentuk jamak, yaitu fityatun, fityah, dan fityanun. Ya, pada bentuk jamak di sini tampak huruf asli dari alif tersebut, yaitu dengan ya. Kenapa dikatakan di sini dilihat pada bentuk jamaknya, sebagaimana yang sudah disebutkan terdahulu, ya, pada pembahasan tafsir, bahwasanya bentuk jamak, ya, salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk yang mengembalikan huruf asli itu adalah bentuk jamak. Jadi ketika satu fi'il, satu kata, satu isim seperti al-fata ini misalnya, di situ huruf akhirnya adalah huruf alif, maka untuk mengetahui asli dari huruf alif tersebut, karena dia tidak ada fi'il, maka dilihat pada bentuk jamaknya. Karena dengan bentuk jamak itu bisa diketahui huruf aslinya. Ya, karena bentuk jamak itu mengembalikan keadaan aslinya. Secara umum demikian. Sehingga dari bentuk jamak ini, fityatun dan fityanun bisa diketahui bahwasanya asli dari alif pada al-fata adalah huruf ya. Ini. Jadi pada dua isim ini, al-huda, al-fata, ini alif berada di akhir kata dan aslinya adalah ya, maka alif pada al-huda dan al-fata ini bisa dibaca dengan imalah. Jadi alifnya di arahkan, dicontohkan pada ya. Al-Hudai, Al-Fatai, seperti itu. Tetapi tidak sampai mengubah menjadi ya, tidak sampai Al-Hudai, Al-Fatai, tidak sampai menjadi ya, tetapi alif mengarah menuju pada ya. Ini. Jadi seperti bunyi E yang panjang. Al-Hudai, Al-Fatai, seperti itu. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya masih sama pada sebab yang pertama tadi, alif berada di akhir kata yang aslinya adalah ya. Kalau tadi contoh pada isim ya, al-huda, al-fata. Sekarang contoh pada fi'al. Pada fi'al roma wa saqa. Roma dan saqa. Kedua fi'al ini huruf akhirnya adalah alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Bagaimana alif di sini? Tumalul alifu nahwal ya'i. Alif ini diimalahkan pada huruf ya. Li wuku'iha sorfan. Karena letaknya yang berada di ujung. Di akhir kata. Wa asluha al-ya'u. Dan asal dari alif ini adalah huruf ya. Ini. Jadi memenuhi sebabnya tadi, memenuhi syarat pada sebab tersebut, sehingga alif tersebut bisa diimalahkan. Ya. Roma mudhari'uhu yarmi. Untuk mengetahui huruf asli, dilihat di sini roma untuk mudhari'nya adalah yarmi. Yaitu alif pada roma ya, akan kembali ke asli pada bentuk mudhari', yaitu yarmi dengan huruf ya. Wa masdaruhu romyan. dan juga pada masdarnya, yakni ramyan atau ramyun, ya ini itu kembali ke huruf aslinya yaitu ya. Wa kadzalika saqa, dan demikian pula pada fi'il saqa, ini juga huruf aslinya adalah huruf ya. Dilihat pada fi'il mudhari'nya saqa, mudhari'nya adalah yasri. Ini. Kemudian masdarnya adalah suqya. Jadi di situ tampak huruf asli dari alif tersebut adalah huruf ya pada bentuk mudhari' dan juga pada bentuk masdar. Sehingga alif pada roma dan saqa ini bisa dimalahkan pada huruf ya. Contoh yang berikutnya. Fatatun tumalul alifu nahwal ya'i. Alif di sini pada fatatun diimalahkan pada huruf ya. Fatatun, kalau dilihat alif ini ya tidak berada di akhir kata. Ya, berbeda dengan contoh sebelumnya tadi. Tapi di sini apa? Rahma anna ba'daha ta'un, walaupun sesudah alif itu ada huruf ta. Rahma anna ba'daha ta'an, walaupun ada huruf ta sesudah alif tersebut. Ghairu anna ta'at ta'nifi, ghaira anna ta'at ta'nifi fi hukmul munfasilati, hanya saja ta' ta'nif itu pada hukum yang terpisah. Jadi tak ta'nif pada fasatun atau mungkin yang semisalnya ini hukumnya terpisah, ya. Tidak jadi satu dengan lafaz fasatun ini. Dia tersendiri. Ya, ini sebagai tanda ta'nif. Jadi terpisah. Ya, walidzalika tu'tabarul alifu ka'annaha waqa'at mutatarrifatan. Oleh karena itu, alif itu dianggap seolah-olah dia terletak yang di akhir kata. Ya. Al-fatatun dari fatan atau al-fata tadi, pemuda. Kemudian dijadikan mu'annas dengan penambahan ta'nif menjadi fatatun. Jadi, ta'nif ini tambahan. Ya. Bukan aslinya. Sehingga apa? Dia hukumnya terpisah. Sehingga yang dianggap akhir dari kata ini adalah alifnya yang sesuai dengan asalnya ini. Wa asluha al-ya'u, dan asli dari alif tersebut pada fathatun adalah huruf ya. Bagaimana mengetahuinya? Fathatun jam'uha fatayatun. Fathatun jamaknya adalah fatayatun. Dilihat pada jamaknya menjadi fatayatun, tampak di situ sesudah huruf ta adalah huruf ya, itu adalah huruf aslinya. Sehingga apa? Fatatun, alif tersebut berada di akhir kata, kemudian aslinya adalah huruf ya, maka dia bisa imalah pada huruf ya. Contoh yang berikutnya. Masih sebab yang pertama ya. Nabun. Nabun ini taring. Ya, kalau pada binatang buas ya, nabun ini taring. La tumalul alifi nahwal ya'i. Pada kata nabun ini, alif tidak imalah pada huruf ya. Rahma anna aslaha al-ya'u, walaupun aslinya adalah huruf ya. Ya, asli pada nabun, asli huruf alif ya, pada nabun ini adalah huruf ya. Ya. Bagaimana? Ya, ini dari jamaknya nabun wa anyabun. Nabun ini jamaknya adalah anyabun. Jadi alif pada nabun ini akan kembali ke asli pada huruf pada bentuk jamak, yakni dengan huruf ya. Ya, anyabun. Ya. Adapun alif pada anyabun, alif pada jamak anyabun ini alif tambahan. Ya, jadi berbeda dengan alif pada mufradnya. Seolah-olah atau yang tampak secara zahir mungkin sama, alif kemudian ba, seolah-olah alifnya sama, tetapi itu berbeda ya. pada mufrad ya, nabun ini alif ini ain kalimah, huruf asli dari isim ini bukan huruf tambahan, hanya saja alif ini perubahan dari huruf ya. Ya, jadi itu ain kalimah asli artinya bukan tambahan, hanya saja dia perubahan dari huruf ya. Dan itu tampak pada bentuk jamak yaitu anyabun ya, mengikuti wazan af'alun ya. Tampak di situ ya sebagai ain kalimah. Ya, kemudian alifnya pada anyabun ini alif tambahan. Ya. Jadi karena alif di sini sebelumnya asalkan di sini alifnya aslinya adalah huruf ya. Tetapi kemudian apa? Wa dzalika li'adami wuqu'iha fit tarfi. Dan hal itu alif tidak diimalahkan menjadi ya walaupun aslinya adalah ya karena dia tidak terletak pada akhir kata. Nabun ini di tengah kata, bukan di akhir. Ya. Syaratnya apa tadi atau apa yang menyebabkan ketika alif itu mutatarrifah, artinya berada di akhir kata. Berarti kalau dia tidak di akhir kata, maka tidak memenuhi syarat, tidak menjadi sebab sehingga tidak boleh imalah. Ya, tetap dibaca dengan fathah, jelas. Nabun seperti itu. Jadi ini sebab yang pertama. Harus terpenuhi sebab ini atau syarat ini. Alif berada di akhir kata dan huruf aslinya adalah huruf ya. Yang berikutnya, salian yang kedua. Sebab yang kedua. Alif imalah pada huruf ya. Yakni antahullal ya'u mahallal alifi. Huruf ya itu menempati tempat alif. Huruf ya, ya menempati tempat alif. Fi ba'di tasari fil kalimati. Pada sebagian perubahan bentuk kata tersebut. Ya, alif atau alifunkum. Huruf ya itu menempati tempat alif. Menggantikan tempat alif pada sebagian perubahan dari kata tersebut. Ya, tasarif atau tasrif. Ya, dari satu bentuk kata berubah ke bentuk yang lain untuk menghadirkan makna yang baru. Misalnya dari mufrad menjadi musanna, menjadi jamak. Ya, seperti itu. Itu tasrif. Ya, nanti akan dijelaskan dari dengan contohnya. Ya, mislu contoh. Malha. Ya. Huruf akhir adalah huruf alif. Kemudian apa? Dijelaskan di sini. Hadhihi al-alifu laisa asluha ya'an. Laisa asluha ya'an. Alif ini aslinya bukan huruf ya. Ya. Alif pada malha yang ada di akhir kata aslinya itu bukan huruf ya. Kenapa? Dilihat fi'ilnya, asal fi'ilnya ataupun masdarnya disebutkan di sini laha yalhu lahwan. Ya. Apa huruf asli di sini pada fi'il mudhari'? Huruf yang akhir adalah huruf wawu. Pada masdar lahwan, ya. Alam kalimah huruf akhir dari kata ini adalah huruf wawu. Jadi asli dari alif ini adalah huruf wawu. Yes. Jadi malha, ya, asalnya ya malhawun. Karena huruf aslinya adalah wawu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi malha. Ini. Nah biasanya imalah itu terkait dengan alif yang asalnya adalah ya. Seperti pada sebab yang sebelumnya tadi, asalnya aslinya adalah ya, maka dia bisa imalah. Kalau aslinya wawu, secara asal ini tidak bisa menjadi imalah, karena aslinya adalah wawu. Jadi kalau alif itu aslinya wawu, hukum secara asal dia tidak bisa diimalahkan ke huruf ya, karena aslinya wawu. Tetapi pada kata malha di sini disebutkan walakinnaha tumalu nahwal ya'i, tetapi alif di sini pada kata malha ini bisa diimalahkan pada huruf ya. Ya, dia bisa imalah pada huruf ya walaupun tadi aslinya adalah wawu. Kenapa? Li'annal ya'a tahullu mahallaha fi ba'dil tasarifi. Karena huruf ya ini menempati tempatnya pada sebagian tasrif, pada sebagian perubahan bentuk kata dari malha tersebut. Apa tasrifnya, apa perubahannya? Kal musanna wal jam'i. Seperti pada bentuk musanna dan pada bentuk jam'i. Yakni bentuk musanna dari malha itu menjadi malhayani. Ya, malhayani. Ya. Jadi ketika malha tadi bersama dengan alif tasniyah, ya, maka alifnya ini digantikan, ditempati oleh huruf ya menjadi malhayani. Berarti ya di sini pada malhayani ini menempati tempat alif, menggantikan tempat alif. Demikian pula pada bentuk jamaknya menjadi malhayatun. Ya, malhayatun. Ini juga demikian. Asalnya di alif, kemudian ketika dijamakkan dengan bentuk jamak mu'annab salim, ini alifnya digantikan oleh huruf ya. Jadi ya ini menggantikan alif. Karena ya ini bisa menggantikan alif pada beberapa tasrifan ini, pada beberapa perubahan bentuk dari kata ini, maka alif pada malha itu bisa imalah pada huruf ya. Walaupun aslinya bukan ya, aslinya adalah wawu. Ini. Contoh yang lain, hubla. Pada kata hubla, hadhil alifu laisa asluha ya'an. Alif ini pada hubla aslinya itu bukan huruf ya. Kenapa? Li'annaha alifu ta'nisil maqsurati. Ya, karena li'annaha alifu ta'nisil maqsuratu. Karena alif di sini pada hubla adalah alif ta'nis maqsurah. Alif yang digunakan untuk tanda mu'annas. Ya. Kemudian maqsurah yang maqsur. Yang pendek. Tidak disertai hamzah. Hanya alif saja. Berarti apa? Memang dia alif. Bukan huruf ya. Sejak awal dia memang alif. Alif sebagai tanda mu'annas. Dan itu huruf tambahan. Ya. Bukan huruf asli. Dari kata ini dari hubla. Ya. Yang jelas alif di sini bukan huruf ya, dia adalah alif ta'nits maksurah. Secara asal mestinya tidak bisa imalah pada huruf ya. Tetapi apa yang terjadi? Walakinnaha tumalu nahwal ya'i. Alif pada hubla ini bisa imalah, diimalahkan pada huruf ya. Li'annal ya'a tahullu mahallaha fi ba'dit tasarifi. Karena huruf ya ini menempati tempatnya menggantikan alif tersebut pada sebagian bentuk tasrifnya, perubahan katanya. Kal musanna wal jam'i, seperti pada bentuk musanna dan jama'. Hubla ya, ketika dijadikan musanna menambahkan alif nun, maka alif ini pada hubla diubah, diganti menjadi ya. Sehingga menjadi hublayani. Ketika diubah menjadi jamak, alif itu juga berubah menjadi ya, menjadi hublayatun. Karena alif itu bisa ditempati oleh huruf ya, digantikan oleh ya pada sebagian bentuknya, pada bentuk musanna, bentuk jamak, maka alif pada hubla ini bisa imalah pada huruf ya. Walaupun aslinya bukan huruf ya. Ini. Jadi ada sebab yang lain. Ini. Contoh yang berikutnya, ghaza. pada kata roza fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf alif. Dan kalau dilihat dari penulisan, alif ditulis dengan bentuk alif yang lurus, yang tegak lurus. Dari penulisan bisa diketahui alif yang di akhir fi'il semacam ini yang ditulis dengan lurus menunjukkan apa? Huruf aslinya adalah wawu. Dijelaskan di sini, hadhil alifu laisa asluha ya'an. Alif ini aslinya bukan huruf ya. Dari fi'ilnya ghaza yahzu ghazwan. Fi'il mawbi ghaza, kemudian mubaraknya yahzu. Ya, pada fi'il mubarak alif itu kembali ke aslinya yaitu huruf wawu. Dan tadi ditulis dengan bentuk lurus menunjukkan aslinya adalah wawu. Jadi tampak pada bentuk mudhari' dan juga pada masdar ghazwan. Wawu itu asli dari fi'il ini. Asli dari alif pada fi'il ini. Walakinnaha tumalu nahwal ya'i. Akan tetapi alif ini bisa diimalahkan pada huruf ya. Kenapa? Li'annal ya'a takhlufuha fi ba'd at-tasarif. Karena huruf ya itu menggantikan alif tersebut pada sebagian tasrifnya. Pada sebagian perubahan bentuk kata tersebut. Kama yahdhu 'inda bina'ihi lil majhuli. Sebagaimana itu terjadi pada bentuknya, bentuk majhulnya. Bentuk majhul dari ghaza, nanti alif itu akan digantikan oleh huruf ya. Yakni apa bentuk majhulnya? Ghuziya. Dari ghaza, ini ketika dibentuk majhul akan menjadi ghuziya. Jadi alif tadi ditempati atau digantikan oleh huruf ya. Sehingga apa? Karena alif itu digantikan oleh huruf ya pada sebagian tasrifnya, maka alif pada ghazza ini bisa diimalahkan pada huruf ya. Dibaca dengan imalah pada huruf ya. Ini sebab yang kedua. Yakni huruf ya ini menggantikan alif atau menempati tempat alif pada sebagian bentuk perubahan dari kata tersebut. Malha tempat bermain, hubla perempuan yang hamil, ghaza berperang. Tadi apa? Roma melempar ya. Saka memberi minum. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dulu? Kita lanjutkan. Sebab yang ketiga, talitan. Antakunal alifu ainan. Alif itu berada pada ain kalimah. Alif berada pada ain kalimah sebagai ain kalimah, huruf yang tengah. Fi fi'lin ajwafa, pada fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf, fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf ilah. Dan di sini dalam kaitan ini ain kalimah tadi berupa alif. Fi'il ajwaf, ain kalimah ini huruf ilah. Dalam hal ini, dalam hal imalah ini, ketika tadi alif berada pada ain kalimah dari fi'il ajwaf ini. Sawa'un, sama saja. Akana asluha al-wawu, akana asluha alwawa awil ya'a. Sama saja, apakah aslinya adalah huruf wawu ataukah huruf ya. Jadi tidak melihat huruf aslinya dari alif tersebut. Ya. Nanti akan dijelaskan dengan contoh. Jadi alif yang ada pada ain kalimah fil ajwah itu bisa aslinya berupa huruf wawu ataupun bisa pula aslinya berupa huruf ya. Nah, dalam hal imalah ini itu tidak dipermasalahkan. Yang jelas ketika alif itu berada pada ain kalimah pada fil ajwah, dia bisa imalah pada huruf ya. Tapi ada syaratnya di sini, tidak mutlak, tapi di sini disyaratkan bisyaratui dengan syarat. Jadi dengan syarat, syaratnya apa? Ayyasira waznu hadzal fi'li 'inda isnadihi ila ta'id dhamiri ila fil tu. Dengan syarat wazn fi'il ini, ya, fi'il ajwaf ini tadi, ketika disandarkan pada ta' dhamir, ya, disandarkan pada ta' dhamir, dhamir ta' sebagai fa'il dari fi'il tersebut, wazannya itu menjadi fil tu atau fil ta. Ini apa maksudnya? Bikasril fa'i, dengan mengkasroh fa kalimahnya. Jadi fa kalimah itu menjadi kasroh. Asalnya apa? Fathah. Fa'ala atau fa'ala, ya, karena ain kalimahnya alif, ya. Anggap saja seperti itu untuk memudahkan. Fala, tetapi ketika nanti disandarkan, dihubungkan dengan dhamir ta sebagai fa'il, maka dia akan berubah menjadi fil tu atau fil ta atau seterusnya. Yakni harakat pada fa kalimah itu berubah menjadi kasrah. Ini syaratnya. Ya, syaratnya harakatnya pada fa ini berubah menjadi kasrah, fil tu. Sehingga apa? Kalau nanti tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh imalah. Mislu, contoh. Ba'a khofa. Ba'a menjual, khofa takut. Ini fi'il ajwab. Ain kalimahnya berupa alif. Dijelaskan di sini. Tumalul alifu nahwal ya'i. Alif ini diimalahkan pada huruf ya. Li'anna al-alifa waqa'at 'ainan li fi'lin ajwafa. Karena alif ini terletak, ya, sebagai ain kalimah pada fi'il ajwaf. Ya, pada ain kalimahnya. Ba'a khafa, ya, huruf yang tengah, ya, ain kalimah pada fi'il ajwaf ini. Ya. Wa asluha ya'un fil fi'il awwali, dan asalnya adalah huruf ya pada fi'il yang pertama. Ya, ba'a ini asalnya adalah ya. Asalnya apa? Ba'ya'a. Diketahui dari bentuk mudhari'nya. Disebutkan di sini. Ba'a ya bi'u bai'an, pada mudhari' ya bi'u, ain kalimahnya kembali ke asli dengan huruf ya. Pada masdar juga demikian, bai'an alim ain kalimah dengan huruf ya, huruf aslinya. Jadi ini asli dari alif pada ba'a adalah huruf ya. Kemudian wawun fil fi'li tsani, dan huruf wawu pada fi'il yang kedua. Asli dari alif pada fi'il khafa adalah huruf wawu. Diketahui dari apa? Dari masdarnya. Jadi disebutkan di sini. Fi'il madhi khafa, kemudian mudhari'nya ya khafu, pada mudhari' masih dengan alif. Berarti apa? Belum bisa diketahui aslinya, karena pada mudhari' itu masih dengan alif. Ya khafu. Lalu pada masdar itu akan tampak huruf aslinya, yakni khaufan. Khaufan, ya, di situ ain kalimahnya adalah huruf wawu, menunjukkan ini huruf aslinya. Jadi alif pada khafa ya khafu itu aslinya adalah wawu. Ini. Ini dilihat dari sisi huruf aslinya dulu pada kedua fi'il tadi. Ba'a khafa ya alif pada ba'a aslinya adalah ya, pada khafa aslinya adalah wawu. Kemudian summa innal fi'laini yasirani ala wazni fi'ltu. Ya. Atau sebelumnya terkait dengan keadaan asli dari alif sebagaimana tadi disebutkan tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Artinya sama saja apakah asli dari alif itu huruf wawu ataukah asli dari alif itu huruf ya, itu sama. Yang menjadi syarat tadi apa? Ini yang disebutkan berikut ini yang menjadi syarat. Tsumma innal fi'laini yasirani 'ala wazni fi'ltu bi kasril fa'i. Kemudian kedua fi'il tersebut menjadi berubah mengikuti wazan fi'ltu bi kasril fa'i, yakni dengan mengkasrah fa kalimahnya. Ya. Dengan mengkasrah pada fa kalimah inda isnadiha ila ta'id domiri, ketika disandarkan pada ta' domir. Ya. Dari ba'a disandarkan pada ta' domir akan menjadi disebutkan di situ ya, fanaqulu bi'tu. Bi'ta. Bi'ti. Huruf ba sebagai fa kalimah huruf awal ini menjadi kasrah. Ya, menjadi kasrah padahal asalnya kan fathah. Ba'a. Ba'nya fa kalimah di fathah secara asal. Ba'a. Tetapi ketika disandarkan pada pemirsa, bomir, memerta sebagai fa'il atau tak bomir, ini fa kalimah dalam contohnya adalah huruf ba, ini menjadi kasrah. Menjadi bi'tu, bi'ta atau bi'ti ataupun yang semisalnya. Jamaknya bi'tum dan seterusnya ya. Ini. Kemudian pada khofa juga demikian. Khofa ketika nanti disandarkan pada pemirsa akan menjadi khiftu. Ya, disebutkan di situ khiftu, khifta, khifti. Jadi dalam keadaan ini berarti apa? Dia memenuhi syaratnya tadi. Memenuhi syarat yang ditetapkan yang ditunjukkan oleh contoh-contohnya, yakni supaya alif pada ba'a dan pada khofa ini bisa imalah pada huruf ya. Jadi yang dibaca imalah pada ba'a, pada khofa, bukan pada bi'tu ataupun khiftunya, bukan, tetapi pada fi'il asalnya tadi ba'a khofa, di situ alifnya boleh imalah, diimalahkan pada ya. Ba'a khofa. Ya. Semacam itu ya, semisal itu. Adapun ketika sudah disandarkan pada pemirsa tadi, ya dia sudah menjadi kasrah. Bi'tu, khiftu, ya tetap kasrah seperti itu. Jadi yang imalah itu pada alif ya, menuju huruf ya, pada ba'a dan khofa. Tetapi dengan syarat tadi, menjadi bi'atu, menjadi khiftu ketika disandarkan pada ta' dhamir. Ini sebagai syarat. Bukan pada keadaan imalahnya, tapi sebagai syarat. Imalahnya pada fi'il asalnya tadi, ba'a khafa. Ini. Untuk membandingkan, perhatikan pada contoh yang berikutnya. Qala dara. Contoh yang berikutnya, qala berkata, dara berputar. Ya, sama dengan ba'a khafa. Ajwaf, fi'il ajwaf. Ya, kemudian asli dari qala itu huruf wawu. Ya, pada fi'il mudhari'nya menjadi yaqulu, masdar menjadi qaulan. Ya, jadi aslinya adalah wawu. pada dara juga demikian, aslinya adalah waw. Dara yaduru dauratun dauratan, itu aslinya waw. Tetapi apa? Bukan ini yang menjadi syarat, bukan ini yang menjadi ketentuan untuk bisa imalah. Ya, tidak melihat huruf aslinya. Karena pada khofa tadi aslinya waw, ya, itu juga bisa imalah, tetapi bukan itu yang menjadi syaratnya. Disebutkan di sini ya, la tumalul alifi, la tumalul alifu nahwal ya'i. Alif tidak diimalahkan pada huruf ya. Ya, pada qala, dara, alif tidak boleh, tidak bisa imalah pada huruf ya. Sahihun, benar, annal alifa waqa'at aynan li fi'lin ajwafa. Benar bahwa alif itu terletak pada ain kalimah pada fi'il ajwaf. Seperti ba'a khafa, benar, alifnya ada di ain kalimah pada ajwaf ini. Ya. Lakin al-fi'lu atau lakin al-fi'la inda isnadihi ila ta'ib bamiri la yasiru ala wazni filtu bikasril fa'i. Tetapi fi'il itu ketika disandarkan pada ta' bomir tidak menjadi mengikuti wazan filtu dengan mengkasroh fa'nya. Ya, ketika fi'il qala atau dara atau yang semisalnya disandarkan pada ta' bomir, fi'ilnya tidak berubah menjadi filtu. Artinya apa? Fa' kalimah tidak berubah menjadi kasroh. Wa innama yasiru ala wazni fultu, hanya saja dia berubah mengikuti wazan fultu di dhammil fa'i dengan membomah fa' kalimahnya, membomah huruf awalnya fultu dengan bomah, bukan filtu dengan kasrah. Padahal tadi syaratnya bisa imalah ketika dikasrah fa' kalimahnya. Filtu, bi'tu, khiftu, itu sebagai syarat ketika di kasrah. Tetapi kalau dhammah, berarti kan tidak memenuhi syarat. Ya, sehingga apa? Tidak bisa imalah. Fanaqulu, kita katakan, qala, disandarkan pada ta' dhamir menjadi qultu, qulta, qulti. Dara menjadi durtu, durta, durti. Nah, di sini fa' kalimah, ya, asalnya fathah, berubah menjadi dhammah ketika disandarkan pada ta' dhamir ini. Menunjukkan ini apa? Dia tidak memenuhi syarat. Ya. Yang memenuhi syarat ketika fa' kalimahnya di kasrah. Sehingga pada qala dan dara ini harus fathah. Fathah secara jelas tidak boleh imalah. Tidak boleh dicondongkan pada ya. Harus dibaca jelas fathah. Qala dara, ini alifnya jelas, alhamdulillah bukan fathah tapi alif, alifnya ini, alifnya ini tidak boleh imalah pada huruf ya, harus jelas dengan alif. Qala dara, seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, mata, pada fi'il mata. Hadzal alifu tajuz fiha al-imalatu wa adamuha. Alif ini boleh padanya imalah dan boleh pula tidak imalah. Adamiha, adamuha, tidak imalah. Alif pada fi'il mata boleh imalah, boleh tidak imalah. Wa dzalika li'annaha wuridat bilahjataini. Kenapa? Boleh imalah dan boleh tidak imalah karena fi'il mata ini disebutkan dengan dua logat, dua dialek, yakni mitu bikasril fa'i, ya, ketika disandarkan pada ta' dhamir mata itu menjadi mitu dengan mengkasrah fa' kalimahnya. Ini satu logat demikian, satu bahasa demikian. Kemudian logat yang lain menjadi wa mutu bi dhammiha, menjadi mutu dengan membombah fa kalimah atau huruf mim pada fi'il masa ini. Jadi ada dua logat, ada dua dialek bahasa di sini pada kata masa ketika disandarkan pada ta'bomir. Yang satu mengatakan mitu, yang satunya, yang lainnya mengatakan mutu. Sehingga apa? Karena ada dua lahjah ini, maka boleh imalah dan boleh pula tidak imalah. Dijelaskan di sini. Faman kasara alfa'a ajazal imalata. Maka siapa yang mengkasra fa'nya, dibaca dengan mitu, maka dia boleh imalah. Pada masa tadi, alifnya boleh imalah pada ya. Maita, maita, seperti itu. Karena kalau dia membaca atau mengkasrah pada fa' kalimah tadi, mitu. Waman dhammaha, dan siapa yang mendhammahnya, mengubah harakat fa' kalimah menjadi dhammah, ya, mutu, ketika bersandar, disandarkan pada ta'mamir, nafakoha bil fathi dunal imalati, maka dia mengucapkan dengan fathah tanpa imalah. Mata, ya, ini. Jadi sesuai dengan lahjahnya masing-masing, sesuai dengan dialeknya masing-masing. Kalau yang mengucapkan dengan kasrah mitu, maka dia boleh imalah. Tetapi kalau yang mengucapkan dengan dhammah mutu, maka ini yang tidak boleh imalah. Itu sesuai dengan logatnya masing-masing. Tidak boleh kemudian bercampur yang mengucapkan mitu kemudian, atau yang mengucapkan mutu dengan dhammah kemudian dia imalah, tidak boleh. Jadi yang boleh imalah ketika dia mengkasrah dengan mitu. Ya, ini yang boleh imalah. Kalau dengan mutu, tidak boleh imalah. Sesuai dengan yang disebutkan tadi, ini sebagai syarat. Ketika dikasrah fa kalimah, maka ini menjadi syarat untuk bisa imalah. Sehingga tidak, kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh imalah. Ini sebab yang ketiga. Imalah alif pada huruf ya. Rabi'ah yang keempat, sebab yang keempat. Antaqa'al alifu qabla ya'in. Huruf alif itu terletak sebelum huruf ya. Ya, alif terletak sebelum huruf ya. Ini kaidah disebutkan secara umum. Tidak ada syarat, tidak ada penjelasan yang lain. Berarti menunjukkan mutlak. Setiap ada alif yang terletak sebelum ya, maka alif tersebut bisa imalah pada huruf ya. Misal contoh, sayara, tahayala. Di sini ada alif pada masing-masing fi'il ini. Alif terletak sebelum ya. Maka tumalul alifu nahwal ya'i. Alif diimalahkan pada huruf ya. Liwuqu'i ya'i. Liwuku'i ya'in ba'daha mubasyaratan. Karena huruf ya itu terletak sesudah alif, mubasyarah, secara langsung. Jadi langsung, alif, kemudian diikuti ya, langsung. Tidak ada pemisah, tidak ada yang lain. Ini. Maka boleh alif ini imalah pada ya. Sayara, tahayala, seperti itu. Ini sebab yang keempat, ya, hanya ini berlaku secara umum atau mutlak karena tidak ada syarat, tidak ada qaid yang mengikatnya, sehingga mutlak tadi. Dengan tadi ya, mubasyarah, langsung bersambung seperti itu. Yang berikutnya, khamisan, sebab yang kelima. Alif imalah pada ya, yakni antaqa'al alifu ba'da ya'in. Alif itu terletak sesudah ya. Kalau yang keempat tadi apa? Alif terletak sebelum ya. Jadi alif dahulu, baru kemudian ya. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, sebab yang kelima apa? antaka al alifu ba'da ya'in. Alif itu terletak sesudah huruf ya. Berarti huruf ya terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh alif. Nah, untuk ini ada beberapa keadaan. Wa dzalika 'ala nahwi tali, hal itu pada keadaan berikut ini. Ini dirinci. Ya, artinya tidak mutlak seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah, yang hamzah yang pertama. Antakuna ya'u muttasilatan biha. Ya itu ya yang mendahului alif, ya yang sebelum alif ini langsung bersambung dengan alif. Ya, jadi ya-nya kemudian baru diikuti alif, itu langsung bersambung dengan alif tersebut. Mislu bayanun, seperti contoh pada kata bayanun. Nah, di sini alif terletak sesudah ya. Jadi ya dahulu kemudian diikuti alif dan ini langsung bersambung. Tidak ada yang memisahkan. Ya, maka alif ini bisa imalah pada huruf ya. Ini keadaan yang pertama. Pada sebab yang kelima ini. Kemudian al-ba'u yang kedua, keadaan yang kedua. Ya, ini bukan syarat, tetapi masing-masing keadaannya. Sehingga apa? Ketika ditunjukkan keadaan yang pertama tadi, ya itu bersambung langsung dengan alif, ya sudah, setiap kata yang seperti ini boleh imalah. Alif imalah pada huruf ya. Kemudian keadaan yang lain dijelaskan di sini, yang ba, yang b, antakuna mafsulatan anha biharfin wahidin. Ya itu huruf ya yang mendahului alif itu terpisah dari alif. Mafsulah anha, terpisah dari alif. Bi harfin wahidin, dengan satu huruf. Ya, ini keadaan yang kedua. Berbeda dengan keadaan yang pertama tadi. Kalau yang pertama bersambung langsung. Keadaan yang kedua apa? Terpisah oleh satu huruf. Antara ya dengan alif tadi. Mislu, contoh. Syaibanul wahayawanul. Syaibanun, ada ya, ya-nya sukun, kemudian ada ba, baru alif. Artinya apa? Antara ya dengan alif ada pemisahnya, yaitu huruf ba, satu huruf ini. Hayawanun juga demikian, ada huruf ya, ada huruf alif, dipisahkan oleh huruf wawu, satu huruf yang memisahkannya. Fal ya'u huna infasalat 'anil alifi biharfin wahidin. Di sini ya itu terpisah dari alif dengan oleh satu huruf. Dipisahkan dari alif oleh satu huruf. Ya, ini. Sehingga apa? Ini boleh imalah. Boleh imalah. Alif diimalahkan pada ya, pada syaibanun dan hayawanun ini. Kemudian disebutkan di sini walakinnal imalata fi syaibanin aqwa minha fi hayawanin. Akan tetapi imalah pada syaibanin ini lebih kuat daripada imalah pada hayawanin. Kenapa? Li'anna ya'a fil ula sakinatun. Karena ya pada yang pertama, pada syaiban ini ya-nya sukun. Jadi lebih kuat untuk imalahnya. Syaibainul, seperti ini, daripada yang hayawanun. Ya, boleh kedua-duanya imalah, tetapi yang lebih cenderung untuk apa, lebih kuat imalahnya ini yang pertama, yaitu pada syaibanun, karena ya-nya sukun. Ya pada syaibanun ini sukun. Adapun pada hayawanun dia berharokat, ya ini lebih kuat yang sukun tadi. Ini keadaan yang kedua. Ya, terletak sebelum alif dipisahkan oleh satu huruf. Ini. Kemudian yang berikutnya al-jim yang c. Keadaan yang ketiga. yakni bolehnya alif imalah pada huruf ya dengan sebab alif itu terletak sesudah ya. Keadaan yang ketiga apa? Antakuna mafsulatan anha biharfaini. Ya itu terpisah oleh alif oleh atau ya itu terpisah dari alif oleh dua huruf. Huruf ya dipisahkan dari alif itu oleh dua huruf dengan sebab dua huruf. Bisyarti dengan syarat, ada syaratnya. Kalau yang memisahkan dua huruf ini ada syaratnya. Tetapi yang tadi, kalau yang memisahkan satu huruf tidak ada syarat. Apalagi yang langsung tadi juga tidak ada syarat. Tetapi kalau yang memisahkan dua huruf ini ada syaratnya. Jadi berbeda-beda. Bisyarti ayyakuna ahaduhuma ha'an. Dengan syarat, salah satu dari dua huruf tadi, salah satu dari dua huruf yang memisahkan ya dan alif adalah huruf ha. Berupa huruf ha. Mislu, contoh. Baituha. Baituha. Ada ya. Yes. Kemudian ada alif. Antara ya dan alif dipisahkan oleh dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf ha. Yes. Berarti apa? Tadi dipisahkan oleh dua huruf, salah satunya adalah huruf ha. Berarti dia memenuhi syarat, maka dia boleh imalah. Dijelaskan, fal alifu tazuzu imalatuha. Alif ini boleh diimalahkan. Imalah pada huruf ya. Li'annaha mafsulatun 'anil ya'i biharfaini. Kenapa? Karena alif ini terpisah dari huruf ya oleh dua huruf. Dipisahkan dari ya oleh dua huruf. Wa ahadul harfaini huwa al-ha'u. Dan salah satu dari dua huruf itu adalah huruf ha. Ya. Ini. Tadi ya, baituha antara ya dan alif dipisahkan oleh dua huruf dan salah satu hurufnya adalah huruf ha. Salah satu huruf yang memisahkan adalah huruf ha. Maka alif ini boleh imalah. Baituha. Ini. Wa qad ishtaratu dzalika. Dan mereka, para ahli sharaf, sungguh mensyaratkan hal itu, mensyaratkan dengan ha' tadi, li'annahum ya'tabirunal ha'a sautan khafiyan. Karena mereka menganggap ya, bahwasannya ha', huruf ha', adalah suara yang khafi, yang samar atau tersembunyi. Ay, annaha fasilun da'ifun, yakni huruf ha ini adalah fasil pemisah yang dhaif, yang lemah. Ya. Sebagai pemisah yang lemah. Sehingga apa? Walaupun dipisahkan dua huruf, tetapi kalau yang satunya itu saut khafi, samar, tersembunyi atau yang dhaif, yang lemah, sehingga seolah-olah hanya satu huruf. Ya. Seolah-olah atau yang nampak yang huruf kuat yang nampak ini hanya satu. Karena yang satunya itu lemah atau khafi. Kalau misalkan dua-duanya kuat atau bukan huruf ha, berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa imalah. Ya, ini. Jadi tadi syaratnya ketika dipisahkan dua huruf, syaratnya apa? Salah satu harus huruf ha. Ya. Salah satu itu boleh hak dulu, baru huruf yang lain. Atau huruf yang lain dulu, baru hak. Di antara dua pemisah ini. Ya. Boleh haknya dulu, atau boleh hak itu di akhir. Ini ya. Tidak disyaratkan harus urut. Yang jelas salah satu dari dua pemisah antara ya dan alif, itu adalah huruf hak. Ini ya, ini sebab yang keenam tadi. Alif terletak sesudah huruf ya. dari ini ada yang ditanyakan? Kita tambah sedikit. Sebab yang berikutnya, tadi sebab yang kelima, sekarang sadisan, sebab yang keenam. Antaka al-alifu qabla kasratin. Alif itu terletak sebelum kasrah. Alif terletak sebelum kasrah. Jadi alif dahulu, baru kemudian kasrah. Huruf yang berharokat kasrah. Dan di sini disebutkan hanya ini, tidak ada syarat, tidak ada keterangan menunjukkan apa berlaku secara mutlak, secara umum. Mitlu, contoh, salimun, kamilun. Ini ada alif, kemudian sesudahnya adalah kasrah. Salimun, kamilun. Maka alif di sini boleh imalah pada huruf ya. Ya. Yeah. Sebab yang keenam hanya ini mutlak berlaku ya. Baik. Satu lagi sebab yang ketujuh, sabian. Antaka al-alifu ba'da kasratin. Alif terletak sesudah kasrah. Berarti apa? Kasrah terlebih dahulu baru kemudian alif. Wa min al-wadhihi anna al-kasrata yastahilu an takuna qabla al-alifi mubasharatan. Dan termasuk hal yang jelas, perkara yang jelas bahwasanya kasrah itu tidak mungkin untuk terletak sebelum alif secara langsung. Kasrah ya, ada kasrah kemudian terletak sebelum alif secara langsung. Kasrah dulu baru kemudian alif. Kalau ini secara langsung tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Li'anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan. Karena sebelum alif ini harus selalu fathah. Ya. Yeah. Sebelum alif itu harus selalu fathah, tidak boleh yang lain, tidak bisa kasrah, tidak bisa dhamma. Alif lazimnya didahului oleh fathah. Sehingga kalau ada kasrah sebelum alif, tentunya apa? Dia tidak bisa secara langsung bertemu dengan alif. Ini. Walidzalika fa innal alifa allati tumalu ba'dal kasrati takunu 'ala nahwi tali. Oleh karena itu, alif yang bisa diimalahkan yang terletak sesudah kasrah ini berada pada keadaan sebagai berikut. Alhamdulillah yang hamzah yang pertama. An takuna munfasilatan 'anha bi harfin wahidin. Ya. Yeah. Alif tersebut terpisah dari kasrah dengan satu huruf, atau bisa dibalik, kasrah tersebut terpisah dari alif oleh satu huruf. Jadi harus ada pemisahnya, karena tidak bisa langsung. Tentunya di sini pasti ada yang memisahkan. Yang pertama apa? Yang memisahkan itu satu huruf. Mislu, contoh, kitabun, silahun, silalun. Di sini ada alif pada masing-masing isim ini. Kemudian apa? Alif tersebut letaknya sesudah kasrah. Ada kasrah yang mendahuluinya. Kitabun, kasnya di kasrah. Silahun, sinnya di kasrah. Silalun, taknya di kasrah. Dan kemudian ada yang memisahkan antara kasrah dengan alif, yaitu masing-masing satu huruf. Karena tidak bisa langsung, pasti ada yang memisahkan. Dipisahkan oleh satu huruf. Pada masing-masing contoh ini ya, satu huruf yang memisahkannya. Maka alif pada masing-masing isim ini bisa imalah pada huruf ya. Kitaibun, silaihun, silailun, seperti itu. Keadaan yang pertama dari sebab ini. Kemudian al-ba'u yang kedua, keadaan yang kedua, antakuna munfasilatan anha bi harfaini. Ya, assalamualaikum. Alif tersebut terpisah dari kasrah, huruf alif terpisah dari kasrah oleh dua huruf. Bisyarti, dengan syarat. Ayyakuna awwaluha sakinan. Dengan syarat apa dari dua huruf tadi? Huruf yang pertama itu sukun. Bukan berharokat, tapi sukun. Itu contoh. milhahun, mizlajun. Ya, ada kasrah, kemudian dua huruf, baru kemudian alif. Ya, artinya apa? Alif terletak sesudah kasrah, dipisahkan oleh dua huruf, dan huruf yang pertama yang memisahkan itu adalah sukun. Milhahun, lamnya sukun, huruf pertama yang memisahkan. Mizlajun, zai, huruf pertama yang memisahkan ini sukun. Maka alif pada dua kata ini boleh imalah pada huruf ya. Aljimu yang jim, yang c. Keadaan yang ketiga, antakuna munfasilatan anha biharfaini ahaduhuma haun. Alif terpisah dari huruf, alif itu terpisah dari kasrah oleh dua huruf, yang salah satunya adalah huruf ha. Ya, berbeda. Kalau yang ba tadi, keadaan yang kedua, dua huruf yang memisahkan, keumuman huruf, tetapi huruf yang pertama sukun. Ini yang kedua tadi. Adapun yang ketiga, dipisahkan oleh dua huruf, salah satunya adalah huruf ha. Dan tidak membedakan itu sukun atau harokat, yang jelas salah satu huruf yang memisahkan adalah huruf ha. Mislu, contoh, yuridu an yu'adzibaha. Yuridu an yu'adzibaha. Pada kata yu'adzibaha, alif di akhir kata ini, yu'adzibaha, dipisahkan oleh kasrah yang sebelumnya pada huruf dal, yu'adzibaha, dan kemudian antara kasrah tersebut dengan alif itu dipisahkan oleh dua huruf, salah satunya adalah huruf ha. Yu'adzibaha, sehingga apa, alif tersebut bisa imalah pada huruf ya. Kenapa di sini ha menjadi syarat? Wa dzalika lima dzakarnahu min anna al-ha'a fatilun dha'ifun. Hal itu sebagaimana yang kita sebutkan bahwa huruf ha adalah fatil, pemisah yang lemah. Fatil dha'if, huruf yang memisahkan yang sifatnya lemah. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian dal yang keempat, keadaan yang keempat, antakuna munfasilatan bi salasati ahrufin. Alif terpisah dari kasrah oleh tiga huruf. Salah satu ahruf, tiga huruf. Bisyarti, dengan syarat, ayyakunal awwalu sakinan, huruf yang pertama adalah sukun. Dari tiga huruf yang memisahkan ini, huruf yang pertama sukun, wa ahadil harfainil akharaini huwa al-ha'u. Dan dua huruf yang lain, salah satunya adalah huruf ha. Jadi, antara kasrah dan alif tadi, ada tiga huruf, satu, dua, tiga. Kemudian, huruf yang pertama ini sukun, dan salah satu dari dua huruf yang lain, ini adalah huruf ha. Mislu, contoh, dirhamaka. Yes. Kasrah pada huruf dal, kemudian ada alif yang sebelum akhir. Kemudian antara kasrah dan alif tersebut dipisahkan oleh ada tiga huruf, ra, ha, dan mim. Ya, tiga huruf yang memisahkan. Kemudian dari tiga huruf ini, huruf yang pertama yaitu huruf ra itu sukun. Kemudian dua huruf yang lainnya, ha dan mim. Jadi salah satunya adalah ha. Berarti apa? Ini memenuhi syarat. Sehingga alif pada kata ini bisa imalah pada huruf ya. Karena memenuhi syaratnya. Kemudian, fa'anta tara, penjelasannya, fa'anta tara anna kasrata dali yafsuluha anil alifi salah satu ahrufin. Engkau lihat bahwasanya kasrah pada huruf dal ini dipisahkan dari alif oleh tiga huruf. Lakin awaluha wa huwa ar-ra'u harfun sakinun. Tetapi huruf awalnya, huruf pertama yaitu huruf ra, itu huruf yang sukun. Wal harfu tsani huwa al-ha'u, dan huruf yang kedua adalah huruf ha. Jadi memenuhi syarat untuk imalah. Ya, sehingga bisa imalah alif pada dirhamaka dirhamaka ini bisa imalah pada huruf ya. Ini ya. Jadi ketika disebutkan syarat, maka di situ harus terpenuhi. Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak boleh, tidak bisa imalah. Alif tidak bisa imalah pada huruf ya. Ini pada sebab yang ketujuh ada empat keadaan ini. Sebab yang ketujuh tadi, alif terletak sesudah kasrah dengan empat keadaan yang sudah disebutkan ini. Baik. Ini ya, sebab-sebab imalahnya alif pada huruf ya, dan sebenarnya ini masih tersisa satu sebab, ya, tapi karena alhamdulillah karena waktu, untuk satu sebab yang berikutnya, dan juga kelanjutan pembahasan tentang imalah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alakum minkum untuk kekurangannya. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.